memang pancen nganes uripku, duwe pacar ono ne cemburu, saben dino nyurigai aku, sebelah ku ngerasa ketingkamu, nono rene aku mbok takoni, ora bebas aku dipuntuti, mumet stres tertekannya hati, serba salah.